Ada IG Rahman 99. Ustadz, saya sering mendengar perkataan orang kalau sholat di atas bumi, di bawah kolong langit, maka sholat kita tidak sah. Apa makna dari kalimat tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit, maka tidak sah. Maka semua orang yang sholat di dunia ini sekarang tak ada yang sah. Karena sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit. Kalau dipahami secara tekstual. Tapi sebenarnya ini adalah kata-kata kiasan. Kalau orang yang sholat itu masih memikirkan segala peristiwa yang terjadi di muka bumi, di bawah kolong langit ini, maka sholatnya tidak sah. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim. Alladzina hum, orang-orang yang mereka itu dalam sholat mereka sahun, lupa, lalai, memikirkan yang ada di atas tanah, yang ada di bawah kolong langit. Ini sebenarnya kata-kata kiasan. Maknanya khusyuklah dalam sholat, menjaga kekhusyuan. Wallahu a'lam bishawab.